datanglah, kedatanganmu ku tunggu lama. Telah lama ku menunggu. Derita jiwa yang ku alami duhai baik sekali. Pada siapa aku berbagi kalau bukan padamu datanglah. Kedatanganmu ku tunggu lama. Telah lama ku sekian lama.